dan berarti. Satu pribadi yang mengasihi kami, rela mati bagi kami. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. dikasihi. Terima kasih Yesus buat kasih sejati, cintamu dalam hatiku.